Bismillah. Alhamdulillah. Salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma'ba'an. Baik. Bab terakhir, ada busuknal madaris, poin yang ke-8. Qala al-imam ibnul Jum'ah rahimahullah ta'ala, idha kana sakanuhu fi masjidil madrasah. Kalau maskan, tempat menetapnya para santri, tempat tinggalnya itu sakannya yang dipakai juga masjid madrasah. Nah, au fi makanil ijtima', atau di tempat-tempat yang itu biasa dijadikan tempat berkumpul. Balai-balai pertemuan misalnya. Wa mururuhu ala hasirihi wa farsihi. Dan jalannya, lalu lalangnya itu di atas, melewati tikar, karpet, permadani seperti sekarang ini. Nah, tapi alhamdulillah enggak semua. Maka kalau seperti itu keadaannya, apalagi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya itu kan permadaninya, karpetnya penuh, artinya tidak seperti kita ada yang kosong. Nah, idza kana sakanuhu fi masjidil madrasah au fi makanil ijtima' wa mururuhu ala hasirihi wa farshih falyatahaffaz 'inda su'udihi ilaihi, maka dia jaga, dia perhatikan ketika naik masuk ke masjid itu, min sukuti syai'in min na'laihi. Nah, ketika dia melintas itu, kalau di situ permadaninya atau karpetnya atau tikarnya itu memang di masa itu memang biasa hidup ya, sholat di atas dengan sandal, sholat dengan sandal. Ini yang bicara dulu ya, dengan sandal itu termasuk sunnah. Tapi ini kalau misalnya lewat di tempat di masjid ataupun yang di balai-balai pertemuan itu, kalau dia pakai sandalnya, maka jangan sampai ada sesuatu yang jatuh dari sandalnya. Artinya tapaknya itu diperiksa. Wala yuqabil bi asfalihi mal qiblah. Jangan ditaruh sandalnya itu tapaknya menghadap kiblat. Nah, bagi mereka juga, kalau hendak keliru di kalangan Syafi'iyah juga, tapak kaki itu juga jangan sampai menghadap kiblat. Sandal, kiaskan dengan sandal. Nah, walau wujuhan nas, jangan sampai sandalnya itu kena atau dekat dengan muka orang lain. Sudah berulang juga kita ingatkan di sini, kaki terutama para santri, talabah. Kalau di samping kita ada yang lebih tua, jangan selonjoran, jaga adabnya. Ya, jangan selonjoran kakinya, kecuali kalau memang sebentar untuk memperbaiki posisi. Jangan lama-lama, ada samping kita ada amik fulan, ya. Nah, itu diperhatikan. Kecuali kalau misalnya minta izin. Afwan mik, mau selonjoran. Nah, itu adab, lebih bagus lagi. Nah. Wala thiyabahu. Nah, jangan pula mengenai baju orang yang dekat kita. Misalnya naruh di sebelah kiri misalnya. Tapi kena baju atau kain orang lain, jangan sampai. Bal yaj'alu asfala ihdahuma ila asfalil ukhra ba'da nafdihima. Dibersihkan dulu kemudian ditempel. Tapaknya dengan tapak yang satu dipertemukan. Nah, ya. Biasa kita pegang, nah, ketuk. Nah. Wala yulqihima ilal ardi bi'unfin. Jangan dibanting kalau meletakkannya ke tanah. Lempar. Ya, debunya, kemudian juga sesuatu yang nempel di sendal itu lepas, jatuh. Nah, jangan dibanting dengan, jatuh, diletakkan dengan kasar. Wala yatrukuhuma fi madinati majalisin nas walwaridina ilaiha ghaliban katarafai as-suffah. Dan jangan diletakkan sendal itu di tempat yang biasa duduk orang. Biasa orang duduk di situ atau orang datang ke situ. Misalnya apa? Tarafai as-suffah. Ujung-ujung suffah. Tempat biasanya taplak atau tempat duduk biasanya disediakan. Ya, itu apa namanya? Halaman ya, halaman. Pekarangan atau teras masjid misalnya. Nah, jangan diletakkan di dalam di atas teras. Bal yatrukuhuma idza tarakahuma, ini dia letakkan atau dia tinggalkan sendal itu fi asfalil wasat wa nahwi. Ini bagian yang tengah balik bawah, di bawah. Jangan di tempat yang biasa duduk. Nah. Wala yadauhuma tahtal hasir, jangan ditaruh di bawah tikar fil masjid bihaitsu tankasir. Ah, kalau tidak, nah, jangankan tikar yang zaman dahulu, tikar sekarang aja yang lebih kuat misalnya di bawah karpet enggak boleh. Ya, dulu tikar itu kan anyaman, ya. Anyaman pandan kan, itu mudah patah rusak. Wa idza sakana fil buyuti ulya, fil buyutil ulya. Nah, kalau dia tinggal di bagian atas, kalau tinggal di bagian atas lantai dua, apalagi kalau di zaman dahulu ya, di zaman sekarang yang mungkin sudah lebih kuat karena sudah pakai semen, itu juga ketir-ketir di atas itu rumah di Damas ya, tingkat dua itu khawatir jam ambruk. Nah, kalau kita sekarang ini enaklah sudah mungkin nggak kedengaran, itu pun juga nggak pantas misalnya. Di bawah ada yang tinggal misalnya satu ruangan, apalagi nanti insyaallah dibangun lokal di atas, enggak pantas yang di atas. Nah, itu dimaksudkan oleh beliau khaffafal masya, pelan-pelan jalannya. Pelan-pelan jalannya. Wal istifa alaiha, dan pelan-pelan kalau mau telentang atau meletakkan diri di atasnya. Wa wada'a ma yasqulu, juga pelan-pelan meletakkan sesuatu yang berat. Bawa beras ke atas. Puk. Nah, kalau di Damas sudah mungkin dah ambruk. Ya. Nah. Baik. Kaila yu'dhi man tahtahu, supaya tidak mengganggu yang di bawah. Wa idza jatama'a ithnani min sukani al-ulwi aw ghairihim fi a'la darajati lin-nuzul, ada dua orang atau lebih, ada dua orang atau lebih dari tempat-tempat yang di atas, oh yang tinggal di atas, santri atau pengurus atau siapa yang tinggal di atas mau turun ke tingkat bawah, badara asgharuhuma bin-nuzul qablal kabir. Siapa yang duluan turun? Yang kecil lebih dulu turun. Yang kecil lebih dulu turun. Nah, ada di atas kelas 6, kelas 5, kelas 4. Biasa kan diajari. Yang kelas 4 dulu turun. Nah, atau MTS misalnya. Ada yang satu kelas misalnya. Ada yang lebih kecil. Biarkan dia turun dulu. Nah, yang lebih kecil turun. Qoblal kabir. Sebelum yang lebih tua. Wal adab, nah adabnya di sini lil mutaakhir, untuk yang belakangan, al yalbat, tunggu sejenak, turun dulu. Nah, wala yusri fin nuzul, jangan buru-buru turun, jangan buru-buru turun. Nah, biarkan adiknya dulu turun sampai di bawah baru dia turun. Wala yusri fin nuzul ila an yantahiyal mutaqaddim ila akhirid darajah min asfal thumma yanzil. Ini sampai di bawah dulu, yang kecil ini sudah sampai di bawah baru dia turun. Nah, wajar memang juga pertama adab menjaga ya. Yang kedua kalau misalnya semua gerujukan turun ambruk tangganya karena dulu tangga enggak gitu kuat. Nah, ya, harus hati-hati. Kalau kita masya Allah, walhamdulillah nikmat. Nah, itu pun juga nah, diatur. Walaupun kuat seperti ini, bismillah, tetap perhatikan adabnya. Kalau mau turun cuma adiknya turun. Nanti kalau ada apa-apa bisa dia ngawasi. Itu salah satu diantara apanya, mungkin rahasianya juga kenapa dia dibiarkan lebih dahulu turun. Fa in kana kabiran ta'akkada dzalik. Kalau dia memang lebih tua, artinya dalam keadaan dia sudah tua, dia turun berat, itu lebih-lebih lagi diperhatikan. Jangan kita ikut misalnya dengan yang lebih tua. Siapalah yang lebih tua? Amin, Bu Deva. Ya, lebih tua dari anak. Nah, ini beliau yang didahulukan turun. Sampai di bawah baru. Ya. Nah. Bukan mentang-mentang mudir kok. Nah, enggak bisa. Adab juga itu adab, ya. Nah, wa in ijtama'a fi asfali darajah litulu ta'akhkhara asgharuhuma lias ada akbaruhuma qablahu. Nah, kalau itu berada di bawah semua, mau naik ke masjid. Mau naik ke masjid. Siapa yang duluan naik? Yang lebih tua naik dulu. Yang lebih tua naik dulu. Itu juga gunanya tadi. Mungkin dia akan menjaga, lihat kalau adiknya jatuh, yang kecil jatuh, bisa dia. Baik. Udah ya, yang itu yang ke-8. Yang ke-9. Alla yattakhidha babal madrasati majlisan. Jangan jadikan pintu madrasah tempat duduk. Tempat duduk. Pintu gerbang kita itu jangan jadikan tempat duduk. Ngobrol di situ. Ini 800 tahun yang lalu yang menyebutkan, mengajari kita. Yang itu masih aman, polusi mata masih jarang. Kalaupun yang keluar pakai hijabnya rapat. Ya. Nah, antum para talaba jaga. Jangan jadikan pintu madrasah jadi tempat duduk. Bal ya la yajlisu fihi idza amkan. Bahkan jangan duduk di situ semampu dia illa lihajatin. Kecuali kalau memang karena keperluan. Misalnya apa? Ya, mungkin apa pemeriksaan santri ya baru datang. Nah, atau mungkin ada tamu yang lain. Au fi nudratin atau dalam kondisi jarang-jarang. Liqabdin au dhiqi sadrin, lagi sumpek. Lagi sesak dadanya, lagi jengkel, lagi apa. Ya, duduk sebentar, enggak masalah. Nah, wala fi dihliziha al-mahtuq ila tariq. Dan jangan di koridor yang terbuka ke jalan. Nah, kita koridornya besar. Jangan duduk di koridornya yang menuju ke jalan. Nah, karena terlihat. Ya. Sebagaimana kita di rumah. Walaupun kita di sini rijal semua, aulad, laki-laki semua. Juga kita aib kan kalau orang melihat ke dalam rumah kita, walaupun kita di situ laki-laki semua misalnya, nah, sedang ada. Ya. Nah, taib. Faqad naha nuhya anil julusi fit turuqat wa hada minha. Dan dilarang untuk duduk-duduk di jalan. Dan ini termasuk dalam kategori itu larangan. Illa lihajar. Kalau memang daruri, mau tidak mau harus duduk di jalan. Nah, tapi kata Rasulullah apa? Kalau mau tidak mau kalian duduk juga di jalan, penuhi haknya. Ingkarul mungkar dan menjawab salam. Ya, tundukkan pandangan. Jawab salam dan ingkarul mungkar, kalau tidak keliru itu masuk yang hak-hak jalan. Nah. Au fi ma'naha, ada yang semakna dengan itu. La siyama in kana mimman yustahya minhu, apalagi termasuk dia termasuk orang-orang yang malu, yakni punya rasa malu untuk duduk begitu. Artinya kalau memang apa tempat tersebut memang artinya membuat orang itu di situ itu jadi malu untuk berada di tempat tersebut. Au mimman huwa fi mahalli tuhmatin au la'ib. Atau dia termasuk orang-orang yang dicurigai. Nah, itu dilarang. Artinya tertuduh. Kalau ini duduk di jalan, duduk di situ, ini kalau tidak ngelihat ke sana, atau dia main. Wali annaha fi madinati dukhulin faqihin bi ta'amihi wa hajatihi. Ah, kalau di zaman itu jalan-jalan itu dehliz, koridor itu biasanya tempat-tempat yang diduga faqih, ya, para tulab itu datang ataupun yakni mungkin mustafid, itu tempat-tempat dia masuk membawa makan dan makanan dan keperluan-keperluan dia. Farubama istahya minal jalis. Bisa jadi dia malu habis belanja membawa sesuatu, malu melihat ada orang lewat, ada orang duduk di situ. Ya. Malu melihat ada orang banyak, dia baru belanja bawa sesuatu untuk keperluan dia mungkin untuk sebulan. Ya enggak seberapa sih semuanya, cuma dia sedang butuh, enggak enak kalau enggak nanti enggak memberi. Nah ini jadi dia merasa malu, kok ramai sekali ada yang duduk di situ. Autakallafa salamun salamahu alaihim. Dan juga terbebani untuk mengucapkan salam kepada mereka. Mau tidak mau, assalamualaikum. Nah. Wa fi madannati dukhuli nisa'i man yata'allaqu bil madrasah. Bisa jadi juga tempat itu, jalan itu, koridor itu tempat masuknya wanita-wanita yang memang ada kaitannya dengan madrasah. Bisa jadi istrinya mudir atau istrinya ustaz, istrinya pengurus muid, ya, atau mungkin juga termasuk bagian perawat kesehatan, bagian yang mungkin letaknya di belakang atau di tempat yang lain, atau yakni tukang masak. Nah. Wa yasukku alaihi dzalika wa yu'dhihi. Nah, yang seperti itu akan mengganggu dia, orang yang masuk ini. Entah itu bisa jadi perempuan yang mungkin kepentingannya di dalam, ada banyak orang duduk situ kan dia merasa terganggu. Nah. Wali anna fi dzalika batalatan wa tabaddulan, dan juga karena dalam sikap seperti itu menunjukkan pengangguran dan tabaddulan, yakni kerendahan. Artinya ngapain di situ, kayak enggak ada kerjaan, apalagi thalabah. Nah, kalau thalabah enggak punya kerjaan ini aneh. Dia bisa mungkin murojaah atau mungkin membersihkan pakaiannya atau mungkin mencuci atau mungkin menyalin. Nah, banyak yang bisa dikerjakan. Baik. Nah. Qala wala yukthiru tamassi. Jangan sering-sering dolan fi sahatil madrasah, keluyuran di lapangan madrasah. Ya, lihat di jami' yang fotokopi yang mungkin yang asli, kitab aslinya di belakang itu kan ada jami', ya, gambar-gambar jami' hadis itu, dan lapangan-lapangan luas itu kan biasanya tempat yang ada mungkin teduhnya itu, gedung-gedung itu biasanya ada halaqah di situ. Nah, yang luas itu mungkin itu sahahnya. Biasanya di tengah kalau masjid. Nah, jangan keluyuran di situ, dolan, main, keliling, lihat. Kecuali kalau memang dia petugasnya, lihat mana santri, mana yang kosong. Nah, batalan min khairi hajah, nganggur tanpa ada keperluan. Min ghairi hajatin ila rahatin aw riyadatin aw intidhari ahad. Nah, bukan untuk olahraga atau untuk menunggu seseorang di situ. Nah, jangan keluyuran di situ. Karena itu biasanya, karena dulu kan bukan lokal seperti kita. Nah, itu terbuka, ya, terbuka cuma tutup aja seperti ini. Nah, ini kan, nah, ini kalau misalnya ini luas. Nah, biasanya di situ ada yang belajar, di situ yang belajar, itu belajar. Nah, di sini jangan dolanan, yang jangan jalan-jalan di situ. Kecuali kalau dia memang, nah, tapi ini kan tertutup ya. Di sana terbuka. Wa yuqallil ad-dukhul wal khuruj ma amkana. Kurangi keluar masuk di tempat itu sebisanya. Wa yusallim ala man bil bab idza marra bihi, dan memberi salam kepada yang di pintu, penjaga pintu atau petugas ketika lewat pintu. Wala yadkhulu midatihal ammah. Jadi biasanya ada tempat-tempat wudu mi'dad, mi'dah, tempat-tempat wudu yang untuk umum. Maka jangan masuk ke sana inda azziham minal amma. Kalau ada orang umum yang luar masuk di situ, tumpuk di situ ramai, nah dia jangan masuk ke sana. Illa li daruratin, kecuali karena daruri. Mau enggak mau dia harus ke sana. Di yang khusus sudah penuh juga antri. Lima fihi minat tabadzul, karena di situ ada imtihan, ada istilahnya, jadinya dia dilecehkan di situ, bisa jadi apa akan mendapatkan apa namanya direndahkan. Orang-orang awam nggak peduli, kadang-kadang dia ngerjain. Ditanya tapi bukan untuk dia, ditanya mughalathah, cuma untuk kelesetan, untuk main-main. Nah, jadi bahan guyonan. Itu maknanya ini tabadzul. Wa ya'ta'anna indah, dan hendaknya dia bersikap tenang pelan-pelan kalau dia masuk ke tempat yang umum itu. Wa yatrukul bab idza kana mardudan tarqan khafifan thalathan. Kalau nyanyi apa dia mau masuk tempat yang seperti ini, ketuk pintunya dengan ketukan yang ringan. Tsumma yaftahuhu bita'annin, dengan tenang, dengan pelan-pelan. Ini masuk ke pemandian umum, ya. Wala yastajmiru bil ha'id fayunajjisah. Nah, jangan istijmar. Istijmar kan pakai batu, ya. Pakai batu bawa, atau ada batu di situ dibersihkan, atau bawa sendiri. Batu istijmar. Nah, jangan dengan dinding. Nah, faham, ya. Jangan dengan dinding. Untuk istijmar, bersihkan kotoran. Nanti membuat dinding itu jadi najis. Orang yang gak tahu masuk senderan, nempel di bajunya. Walayam sahuya dahul mutanajisah bil haid aidan. Nah, kalau tangannya kena najis, jangan dikosokkan ke dinding. Jangan digosokkan ke dinding. Nah, nanti dindingnya juga akan kena najis. Orang masuk enggak tahu juga begitu. Ya sama aja bawa najis lagi dia. Nah, itu adab. Ini kamar mandi. Yang ke-10. Allah, nah ini juga penting. Allah yandura fi baiti ahadin fi mururihi. Ini tidak hanya berlaku di dalam madrasah, juga di luar. Untuk orang yang di luar. Jangan dia melihat ke rumah siapapun ketika berjalan, ketika dia melintas. Min syuquqil bab wa nahwi, dari celah-celah pintu atau yang semisal. Nampak pintu terbuka, gerbang terbuka, jangan lihat. Jangan dilihat. Wa la yaltafit ilaihi idza kana maftuhan, apalagi kalau terbuka lebar, jangan menoleh. Jangan menoleh walaupun terbuka lebar. Wa in sallama sallama wa huwa marun min ghairi iltifat. Kalau dia mau memberi salam, salam tapi jangan menoleh. Salam, tahu mungkin ada orang lihat ada sendal di depan. Sambil jalan, assalamualaikum, sudah. Ya, jangan lihat ke dalam. Apalagi udah ditutup rapat masih diintip. Nah, secara syar'i kalau dia dicolok matanya berdarah, luka sampai buta, enggak ada kisos. Enggak ada hukuman. Ya. Nah. Qala wala yukthirul isyarah ila taqat la siyama in kana fihinna nisa. Jangan sering-sering ngasih isyarat ke jendela atau balkon seperti ini misalnya. Apalagi kalau di situ ada wanita, apalagi misalnya asrama, ya. Ya. Apalagi tempat ini bisa berani menanjat tinggi, lihat enggak boleh lihat ke sana. Nah, yang perempuan juga gitu. Bisa keluar misalnya lagi jemuran, jangan noleh-noleh ke sini. Itu ada syaitannya berarti ya, janjian. Kalian gak lihat tapi syaitannya udah janjian. Nah, baik. Nah, itu jaga. Qala wa la yarfa'u sawtahu jiddan fi takrarin aw nida'i ahadin aw bahthin kay la yushawwisha 'ala ghairihi. Jangan mengeraskan suara berlebihan ketika dia mengulang pelajarannya, hafalannya. Aw nida'i ahadin, atau ketika dia memanggil seseorang di madrasah, "Woi, maaf." Pulang. Ya, enggak lah ya, apalagi talabah. Ya, ini sering sudah kita bawa ke depan. Kesalahan yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda kedudukannya, itu beda hukumannya, beda nilainya, bobotnya. Dalam hal yang lebih luas lagi, dosa itu semakin besar ketika yang melakukannya itu orang yang berilmu, orang yang punya jadi qudwah. Dosa itu jadi besar kalau orang itu pertama menganggapnya remeh, kemudian dia lakukan dalam keadaan dia itu orang yang diikuti, seorang ustadz, seorang mudarris. Ya, dosanya besar. Seorang ulama, seorang yang alim, besar dosanya. Nah, gitu juga amalan kebaikan juga demikian. Sama dilakukan oleh orang yang biasa dengan orang yang berilmu, nilainya juga lebih tinggi orang yang berilmu. Makanya disebutkan ghaflahnya orang yang berilmu itu nilainya tinggi walaupun dia ghaflah, dibandingkan dengan ibadahnya orang yang jahil, orang yang lebih bernilai. Dia ghaflah mungkin dia kelihatan enggak ibadah, tapi hatinya paham dia dalam keadaan diawasi oleh Allah, memikirkan ilmu. Ini misal seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang sering kita ceritakan. Satu malam enggak sholat malam. Katanya imam, makannya lahap sekali sampai ngabisin satu wadah. Kemudian malam enggak sholat, enggak bangun. Nah, Imam Syafi'i tenang aja mah, jawab, "Saya makan di tempat orang yang dermawan, kerjanya halal, saya dalam keadaan sakit, itu jadi obat." Enak. Dan terus malam, saya enggak bangun sholat malam, karena saya mikirkan faedah, 1000 faedah satu hadis. Nah, itu ghaflahnya seorang ulama. Nah, taib, gitu ya. Nah, ini la yarfa'u sawtahu jiddan. Apa yang dilakukan oleh orang yang di luar sana sama main-mainnya, sama mungkin perkaranya, nilainya, tapi lebih jelek kalau yang melakukan itu talabul ilmi. Lebih jelek dibanding kalau itu dilakukan oleh talabul ilmi, mudarrisnya ataupun talabahnya, tilmidnya. Nah, dibandingkan, coba skupnya kiaskanlah di bawah, di dalam lingkup kita. Yang melakukannya sama, yang kelas 1 ibtidaiyah dengan yang kelas 1 MTS, mana yang dihukum lebih berat? Mana yang lebih celanya lebih berat? Kelas MTS kan? Nah, seperti itu juga. Nah, kebaikan yang dilakukan sama, sama-sama sholat kelas 1 ibtidaiyah MTS, nilainya mana yang lebih baik? Lebih berharga kan? Nah, seperti itu juga. Nah, jadi jangan dianggap. Nah, jaga para talabah ya, punya anu dia muruah dan punya maklumat dalam masalah ini ya. Itu kedepannya antum terbiasa, walaupun antum tidak punya mungkin apa namanya harta di kalangan orang baik, tapi punya ilmu dan antum jaga, antum dibawa di hadapan orang. Walaupun antum tidak perlu berlagak, tapi orang segan. Anda punya ilmu. Qala. Taib. Nah, supaya tidak mengganggu. Au nida'in ahadin, memanggil orang. Atau bahas belajar. Lagi belajar ini, ngulang pelajarannya atau apa. Nah, enggak usah dikeras-keraskan. Kaila yushawwish ala ghairin. Supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, tempat kita kan misalnya kondisi seperti ini, kalau mungkin pas murojaah ya sama-sama ya, Tapi kalau misalnya bukan murojaah, dia memang punya wirid, bedakan ya, wirid, wiridnya itu dia baca memang setiap sepekan sekali dia sudah khatam, masya Allah. Bisa itu, bisa. Antum para talaba yang sudah hafal, bawa sholat, itu wiridnya. Pertama kalau bisa malam, ya, qiyamul lail, bawa itu wiridnya. Kalau misalnya gak bangun malam, misalnya, waduh karena capek atau apa, nah itu sebelum duhur, waktu duha, nah, sebelum duhur itu baca di situ. Untuk menepati biasa khatman 6 hari sekali. Qala, bal yakhfiduhu ma amkanahu mutlaqan. Dia rendahkan suaranya semampu dia. La siyama bihuduril musallin. Lebih-lebih ketika datang orang yang sholat. Nah ini yang sering kita ingatkan. Nah, lirihkan suaranya. Ya, lirihkan suaranya. Nah, apalagi kita di masjid. Masjid kita tiap Jumat. Nah, sunnah memang. Antum melakukan sunnah tapi mengganggu orang sholat. Mana yang lebih besar dosanya? Yusyawis mereka sholat. Nah. Pengen mereka tenang, ami-aminya pengen tenang sholat apa? Ya. Dengar dia sholat, kalau dia dia apa? Dengar dia, mungkin ada yang salah bacaannya atau terikut. Nah, baik. Rasulullah sudah berulang kita sebutkan di sini. Sampai keluar dari tendanya, malakum kenapa ini? Kok kamu saling bersaing suaranya? Nah, baik. Lagi kalau misalnya bapak baca, ya, membaca Quran itu dengan sir, itu sedekah dengan diam-diam. Keikhlasannya lebih. Artinya, walaupun memang ada sisi yang lainnya, tapi banyak dinilai oleh para ulama itu sedekah sirri. Sama dengan sedekah sirri. Baik. Qala. Bal yakhfiduhu ma amkanahu mutlaqan la siyama bihuduril musallin au huduri ahli dars, atau datang sudah orang-orang yang ahli dars pelajaran, entah ustadznya atau mudarrisnya. Wa yatahaffadhu min shiddati waq'il qabqab wal unfi fi ighlaqil bab. Nah, jaga betul jangan sampai bunyi bakiak, tahu ya, sendal bakiak, sendal kayu itu ya, sendal asli Jepang. Iya, tok tok tok. Jangan sampai bunyi. Itu dijaga. Nah. Wal on, jangan sampai juga menutup pintu dengan keras, bunyi brak, gudubrak. Nah, berbunyi. Nah, pelan-pelan lah. Nah, kita sudah contohkan yang lain-lain. Imam Syafi'i saja di depan Imam Malik enggak berani berbunyi lembaran kertasnya membuka pelannya. Baik. Qala wa iz'ajul mashi fi dukhuli wal khurud wa su'ud wa nuzul wa tarqi babil madrasah bi shidda la yuhtaju ilayha. Jalan yang istilahnya menghentak. Dalam ketika masuk, ketika keluar, naik, turun, mengetuk pintu madrasah dengan keras itu tidak diperlukan. Jaga jangan dilakukan. Wanida imyan bi'a'lal madrasah min asfaliha illa an yakuna bi sautin mu'tadil indal haja. Dan memanggil orang yang di atas dari orang yang di bawah juga diupayakan jangan berteriak seperti di atas. Nah, lakukanlah kalau memang dia ingin memanggil dengan sautun mu'tadil. Ketika memang dibutuhkan. Sekadarnya, yang penting dia dengar apa enggak. Nah. Qala wa idza kanatil madrasatu maksufa ila tariq as-salik. Nah, kalau madrasahnya itu terbuka ke jalanan seperti kita sekarang di sini, min babin aw syubbat, entah pintu ataupun jendela, tahaffaz fiha anit tajarrud anit thiyab. Nah, antum yang di dalam para santri jaga jangan sampai tidak berpakaian. Tapi tidak ada ya. Minimalnya itu pakai sirwal sama kaos. Dimaklumi, karena kamar mandi kita di depan. Jadi kalau misalnya orang lewat, ya kelihatan, oh ini mau ke kamar mandi. Ya. Ya ada yang nanya, itu kenapa? Ya memang pas mau ke kamar mandi. Kita kan aturan kita ada pakai sarung kan ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu jaga, itu muru'ah. Nah. Wakashfi ra'si. Nah, kebiasaan mereka memang enggak membiarkan rambut itu terbuka. Kepala itu. Ini tetap, walaupun dia apa keluar, nah, pakai kopiah. Jadi ini termasuk muru'ah. Dan ini memang berbeda-beda. Beda-beda. Min ghairi hajah. Kelamaan membuka kepala dan menutup kepala tanpa keperluan, nah, itu dihindari. Wa yatajannabu ma yu'abu kal akli masyian. Nah, jauhi hal-hal yang dicela, yang artinya jadi aib kita. Makan sambil jalan. Makan sambil jalan. Kemarin dapat minum sambil berdiri itu ternyata bikin penyakit, dok ya. Katanya bikin langsung air itu kan turun, jadi bikin merusak tubuh. Nah, ini makan sambil jalan. Nah. Ada sunnahnya enggak makan sambil jalan? Nah. Suruh duduk. Nah. Kalaupun misalnya ada Rasulullah melakukan, itu artinya pernah, menunjukkan pernah, boleh. Itu bukan artinya dibiasakan. Hal-hal itu mubah, artinya bukan satu yang diharamkan. Jangan kita perhatikan, Rasulullah biasa minum sambil duduk, bukan sambil berdiri. Pernah terlihat Rasulullah minum sambil berdiri? Iya. Kebiasaan? Bukan. Itu yang harus kita perhatikan, itu adab. Ya. Pernah Rasul, nanti di sini kita lihat nanti. Ya, nah itu perhatikan. Juga enggak elok. Nah. Wa kalamil hazli alian, guyon suaranya nyaring. Kelakar, gurau, tapi alian, tinggi suaranya. Hazl, main-main. Ingat tadi, ya. Di luar sama, senang guyon juga. Tapi ketika yang melakukan talabah, itu beda nilainya. Nanti orang akan, katanya talabah, katanya salafi. Nah. Itu yang jadi. Kita jaga di situ, itu jaga di situ. Nah, walbastu bil fi'li, terlalu meluas dalam berbuat, artinya perbuatan tindakannya itu hal yang sia-sia, main-main atau apa, terlalu berlebihan. Nah, ini bastu bil fi'li. Nah. Wafart at-tamatti, nah, melangkah dengan bergaya, ya, dibuat-buat apa. Watamayul ala janbi wal qafa, tamayul, jalan berlenggak-lenggok. Ya, ini di sini maksudnya itu dia seperti pernah lihat orang yang badannya di ini kan kepalanya kayak apa namanya seperti apa menganggap tinggi lah ya, merasa ya. Pokoknya sifat-sifat orang yang sombong, yang angkuh. Bisa juga di sini tamayul anil janbi wal qafa itu berjalan melenggak-lenggok kalau laki-laki. Ya, gemulai. Nah, ini kalau ini seperti ini, dulu Amirul Mukminin pukul seorang pemuda jalan di depannya kok gemulai. Laki-laki jalan yang benar. Baik. Qala rahimahullah wa dhahik fahis bil qahqaha. Tertawa yang terlalu terbahak-bahak. Nah, ingat dibedakan. Rasulullah juga tertawa, para sahabat juga tertawa. Nah, ya, ada hal-hal menggelikan mereka tertawa, menyenangkan orang lain memang boleh. Tapi tidak setiap saat. Ya. Ini mereka tertawa, iman di dalam hati mereka sebesar gunung, itu disebutkan. Ketika ada orang yang mana kok tertawa dicela, ditertawa dilarang. Para sahabat aja tertawa, betul, dan dijawab oleh para ulama juga. Mereka tertawa, tapi iman dalam hati mereka lebih besar dari gunung. Coba imanmu seperti apa? Ya, iman kita seperti apa? Kalau mau mencontohkan diri, para sahabat juga tertawa. Berimanlah seperti para sahabat, kalau mau tertawa seperti mereka. Nah, makanya seketika di zaman tabi'in, Al-Hasan Al-Basri melihat sekelompok remaja tertawa. Masya Allah, senang kali ditanya, apa kamu sudah dapat catatan bahwa kamu di surga? Enggak. Lah kok bisa kamu tertawa senang? Terdiam semua. Satu orang mengikuti beliau. Paham. Hasan al-Basri nasihatin mereka. Ikut. Jadi ahli ibadah. Nah, belajar sama Hasan al-Basri. Nah, bukan tidak boleh tertawa. Nah. Taib. Qala rahimahullah. Wala yas'adu ila sathihal musyrif fi min ghairi hajatin aw darurah. Jangan naik ke atap yang tinggi tanpa keperluan ataupun tanpa alasan yang daruri. Nah, ingat ya. Ini sudah 8 abad yang lalu beliau mengingatkan. Kita sekarang pun kita ulang, kita baca ya. Dan ingat di sini Syekh bin Baz sering juga mengingatkan juga, apa yang kita dengar itu sudah qamat 'alainal hujjah. Yang kita dengar di dalam majelis ilmu, dalam khutbah-khutbah, qamat 'alainal hujjah. Sudah tegak hujjah atas kita. Artinya apa? Kalau kita melakukan kesalahan, enggak ada bilang, "Oh, saya enggak tahu." Berarti kamu ngantuk di dalam majelis. Ngantuk dalam khutbah Jumat. Dan itu dari syaitan. Ngantuk di dalam khutbah, di dalam salat, dalam majelis dari syaitan. Antum ngantuk di dalam pertempuran dari Allah. Ngantuk di dalam pertempuran dari Allah. Nikmat menunjukkan jiwanya besar, hatinya tenang. Ya. Qala rahimahullah, yang terakhir kita selesaikan malam insyaallah. Al-hadi asyar an yataqaddama 'alal mudarris fi huduri mawdi'id dars. Dia maju mendekati mudarris ketika hadir di tempat dars, tempat pelajaran. Wa la yata'akhkhar. Jangan mundur ila ba'da julusihi, jangan terlambat sampai ini setelah datang gurunya, wajulusil jamaah, dan duduknya kelompok yang jamaah yang hadir. Fayukallifahumul mu'tada minal qiyam waraddis salam warubama fihi ma'dzurun fayajidu fi nafsihi minhu wala ya'rifu udhrahu. Nah, jangan dia terlambat sampai ustadznya duduk di majelis. Di dalam kelas juga begitu. Jangan nunggu ustadznya duduk kemudian baru kita datang. Ya, nah, udah duduk orang baru kita datang. Ini membuat mereka terbebani untuk apa? Menjawab salam, berdiri, menyambut. Dan bisa jadi ada yang gak bisa berdiri, kita merasa gelo, merasa kecewa. Aduh, ada apa ini saya dengan dia? Ada apa ini? Kok dia gak menyambut saya? Nah, ya muncul sesuatu. Padahal dia gak tahu uzurnya. Barangkali mungkin dia lagi ternyata pas mau itu sarafnya kecetit, nah gak bisa berdiri, sakit atau kakinya kebas. Nah, kita nyalahkan dia, kok gini. Waqad qala salaf, dan para salaf menyebutkan, minal adab ma'al mudarris an yantadhirahul fuqaha. Di sini maksudnya fuqaha, tulab. Yang dimaksud fuqaha di sini tulab. Tunggu gurunya datang. Wala yantadhiruhum. Jangan guru yang menunggu kita. Jangan guru yang menunggu kita. Qala wa yanbaghi an yata'addaba fi huduri dars bi an yahduruhu ala ahsanil hay'at. Nah, sepantasnya dia beradab ketika hadir di pelajaran. Dia hadir dalam sebaik-baik keadaan, rapi. Apa dasarnya? Dasarnya ada dalilnya enggak ini? Ada dalilnya. Hadis Jibril. Ya, dalilnya hadis Jibril. Apa Jibril? Bagaimana Jibril datang kepada ini mengajar? Asyaddu bayadhi thiyab, asyaddu sawadi asy-sya'r. La yura 'alaihi atharus safar. Nah, itu Jibril ngajari kita dalam majelis. Wa akmalat taharat. Nah, sempurna sucinya, bersihnya, mandi, wudu. Nah, wa kana Syekh Abu Amr. Syekh Abu Amr Ibnu Shalah. Ini Ibnu Shalah. Yaqma man yahduru minal fuqaha ad-darsa mukhaffafan bi ghairi imamah aw mufakkaka azraril farjiyah. Ya, memutus, menghentikan orang yang hadir dari kalangan fuqaha pelajaran, mukhaffafan bi ghairi imamah, artinya orang yang meremehkan, dia enggak pakai imamah masuk, enggak pakai kopiah kalau kita. Berhenti beliau. Daras, enggak lanjut. Nah. Atau terbuka sarungnya, lepas. Wa yusinu julusahu wa istima'ahu wa iradahu wa jawabahu wa kalamahu wa khitabahu. Nah, kalau dika sudah di majelis, dia perbagus cara duduknya, menyimaknya, iradahu ketika menyodorkan pertanyaan ataupun jawaban, ketika memberikan pendapat, khitab, ya, dialog dengan guru. Wala yastafihul qira'ah wa ta'awudz qabla mudarris. Jangan mendahului mudarris memulai membaca, ya, sebelum diminta, bahkan ta'awudz. Wa idza da'al mudarrisu fi awwal ad-darsi lil hadirin 'alal 'adah ajabahul hadirun biddu'a lahu aidan. Kalau kebiasaan mudarris mendoakan di awal pelajaran, maka dijawab oleh yang hadir dengan doa yang sama. Nah, ya mungkin doa ahsanallahu ilaikum atau barakallahu fikum atau nasallallahu an yuwaffiqana atau yang semacam itu yang mengawali. Nah, wa kana ba'du akabiri masyayikhi, senior, orang-orang senior yang diantara guru-guru saya, kata beliau, az-zuhad al-a'lam, tokoh-tokoh zahid, ahli-ahli zuhud, yasjuru tarika dalika wa yughallib alaihi. Ya, marah kepada orang yang meninggalkan itu. Ini kebiasaan ini. Berdoa, mendoakan hadirin atau mendoakan guru. Nah, marah. Wa yatahaffadhu minan naum wan nu'as wal hadits wat dhahik wa ghairi dhalik mimma taqaddama fi adabil muta'allim. Nah, jaga jangan sampai ketiduran di majelis, ngantuk, nah, apalagi ngobrol sendiri, wat dhahik tertawa tanpa ada kepentingannya. Syekh enggak nyuruh tertawa, syekh enggak minta tertawa, dia tertawa. Nah. Dan hal-hal lain yang sudah disebutkan dalam adab seorang murid. Wala yatakallamu bainad darsain idza khatamal mudarris al-awwal biqaulihi wallahu a'lam illa bi idznin minhu. Nah, jangan berbicara di antara dua pelajaran kalau sudah mudarris menutup wallahu a'lam bis-shawab, naktafi ala hadzal qadr, kata guru, jangan ngobrol lagi tentang pelajaran. Nah, kalau sudah ditutup oleh mudarris, kecuali dengan izin dari beliau. Wala yatakallamu fi mas'alatin akhadhal mudarrisul kalama fi ghairiha. Jangan berbicara tentang masalah yang dipegangi oleh mudarris, yang di mana mudarris mulai berbicara. Di mana mudarris berbicara tentang masalah yang lain. Kita mengajukan bicara tentang masalah A, ternyata beliau sudah memulai masalah yang baru, yang lain. Nah, jangan kita bicara. Wala yatakallamu bi syai'in hatta yandura fihi fa'idatan wa maudian. Dan jangan dia berbicara dengan sesuatu sampai dia perhatikan, dia pikirkan, di situ ada faedah enggak? Tepat enggak kalau dia bicara? Nah, dalam pelajaran itu, dalam masalah itu misalnya. Nah, memang masalahnya masalah beda mungkin dengan yang akan disampaikan mudarris, tapi ini mungkin kelihatannya perlu ada faedah di sini. Ada caranya, mungkin lewat pertanyaan, ya dengan adab. Wa yahdharul mamarat mumarata fil bahth wal mughalabah fihi. Jauhi debat kusir, pertikaian dalam membahas, dan mughalabah, menang-menangan dalam berdebat. Ya, dengan temannya atau dengan gurunya, atau dengan, kalau misalnya gurunya tanggap kan pandai, bikin dua kelompok. Satu masalah, ini satu masalah, nanti diadu mana yang kuat tarjihnya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, lengkap misalnya, kasih satu masalah, ini kasih masalah, cari dalilnya, ini cari dalilnya. Nah, dibenturkan. Nah, kamu kenapa? Kamu yang mana tarjih? Ini kelompok ini mana yang tarjih? Yang ini. Kenapa? Alasannya. Nah, jangan menang-menangan dalam masalah itu. Baik. Fa in tharat nafsuhu la jamaha bi lijamin sabr wasabri wal inqiyad. Nah, kalau nafsunya tergerak ya, pengin membalas, pengin tampil, nah, tahan. Ya, dikekang dengan diam dan sabar wal inqiyad, tunduk. Kita cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Nah. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Siapa yang meninggalkan mira, perdebatan, pertikaian dalam keadaan dia benar, dia benar, tapi dia enggak mau membalas. Nah, ini ya, orang diam itu bukan berarti kalah. Dia benar tapi dia enggak mau. Nah, membantah enggak mau. Nah, Allah bangun untuk dia rumah di dalam surga, di tempat yang tertinggi, di surga yang tertinggi. Nah, biasakan, belajar, kalian masih punya kemampuan untuk itu. Ya, dan sama-sama teman, ya artinya sudah, kalau misalnya memang ya bisa dicari atau memang mentok enggak bisa dipertemukan misalnya masalah ini, wes nanti tanya sama ustaz. Nah, bahkan disebutkan Imam Syafi'i sampai kalau misalnya apa, ya, udah kencang, kita tetap bersaudara kan. Nah, dan senang kalau misalnya ada orang yang tidak sependapat dengan beliau. Qala fa inna dhalika aqta lintisharil ghadab. Karena sikap seperti itu membuat putusnya, berhentinya rasa marah. Wa ab'ad ani munafaratil qulub. Lebih jauh dari percerainya hati, terpecahnya hati. Wa yajtahidu kullun minal hadirin ala taharatil qalbi li sahibihi. Dan masing-masing yang hadir berusaha untuk menjaga kesucian hatinya terhadap sahabatnya, temannya. Wa khuluwihi anil haq. Bersih dari dendam, bersih dari dengki, bersih dari ghil. Berat. Inna idhamil ajr ma'a idhamil bala. Pahala yang besar itu dengan pahala yang, dengan ujian yang berat. Memang ya, hadis ya. Tapi itu memang kita manusia perlu, antum para pasyabab bisa mulai berlatih. Wa an la yaquma fi wa fi nafsihi syai'un minhu. Dan jangan dia berdiri selesai dalam pelajaran, perdebatan itu sementara hatinya masih ada ganjalan. Jangan. Sudah hilang. Terkait dengan pribadi orang dusta atau tidak, alallah sudah, nanti kan akan kita tahu. Rasulullah sering menyebut dan istilahnya ya tamatsal, satu budi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hari-hari akan mengungkap apa yang tidak kamu ketahui. Akan datang orang yang membawa kabar padahal kamu tidak memberi bekal. Enggak ada orang kita memberi ngasih orang untuk cari-cari berita, datang. Datang. Mamma takun min indam ri'in min khaliqatin takhfa wa in khalaha ala nasi tu'alami takhfa ala nasi wa in khalaha tu'alami. Oh, come on. Syairnya seperti itu, ana lupa baitnya. Tapi intinya bagaimanapun orang itu menyembunyikan perilakunya, berusaha dia apa yang perbuatan-perbuatan tindak tanduknya lahir batin disembunyikan, itu pasti akan ketahuan, pasti akan terlihat. Nah, jujur ataupun tidak jujur itu pasti akan terbongkar. Nah, cepat atau lambat. Maka berusaha menyimpan kejujuran di dalam hati. Jujur itu bukan hanya di lisan. Jujur itu juga di dalam hati. Qala wa idza qama min ad-dars falyaqul ma jaa fil hadits subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oleh sini tambahi oleh beliau, faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tamat wa tamma darsuna fi hadhihi risalah mubarakah. Nas'alullah an yazidana ilman wa razaqana fahman wa yuwaffiqana lil amal bima fihi minan barakah. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita beramal dengan yang terbaik yang ada di dalam risalah ini. Nah, selesai kitab ini, dan semoga kita diberi taufik untuk mengamalkannya, nah, dan menyampaikannya terutama para thalabah. Ya. Ilahuna mulhun bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah.